مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Dipancar luaskan dari Maha Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat Ismail Radio AM 774 kilah bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, syukur dan berbahagia sekali di pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program acara kuliah subuh bersama Al-Ustaz Mustafa Amal Ma'afillah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad mengenai keutamaan silaturahim. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga sahabat Ismail Radio juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif bisa menghubungi nanti di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 08526277474. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Al-Ustaz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, ya, kelonggaran, diberi nikmat yang luar biasa yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga thalabul ilmi kita pada pagi hari ini merupakan salah satu jalan atau peringan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, ya, ini sangat detail sekali, ya. Allah dan Rasulnya dalam rangka mengatur kehidupan rumah tangga, ya, mengatur kehidupan keluarga, sanak famili, sampai sedetail-detailnya, ya. Sehingga ini sangat memudahkan kita dalam meniti langkah, ya. Memudahkan kita dalam meniti langkah dalam bergaul, terutama bergaul dengan kerabat, ya. Sehingga diharapkan setiap individu seorang muslim ini mempunyai akhlak yang mulia, ya. Dan akhlak ini tidak akan dimiliki kecuali hanya seorang muslim saja, ya. Ini adalah keluasan, ya, kesempurnaan agama Islam, agama yang satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sangat heran, orang muslim kok akhlaknya jelek. Nah, berarti ini orang muslim yang belum belajar, orang muslim yang kurang ilmu, ya. Semoga dengan kita selalu mendengarkan taklim, ya, di radio Sahabat Ismail Radio, ya, di Ismail Radio 774, kita semakin beradab, ya. Kita semakin mengenal Islam, kita semakin beradab, semakin mencintai keluarga, mencintai masyarakat, sehingga kita semakin pula dicintai oleh banyak orang, ya. Ini manfaatnya kita mempelajari akhlak. Ya. Dan akhlak ini sangat perlu sekali diketahui, ya, oleh tokoh masyarakat, ya, orang thalabul ilmi, bahkan orang-orang awam. Ya. Akhlak ini sangat perlu, bahkan pertama kali yang harus dipelajari. Ya. Baik, Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang cerah ini, ya, ini mendung apa cerah ini? Pokoknya suasana dan udaranya enak, ya, insya Allah. Dan tetap semangat kita. Pagi hari harus tetap semangat. Ya, jangan sampai pagi hari tidur. Ya, jangan. Kecuali sangat terpaksa. Malam ini memang begadang, banyak kerjaan mungkin terpaksa. Tapi jangan sampai menjadi suatu kebiasaan. Ya. Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema keutamaan silaturahim. Banyak sekali keutamaannya silaturahim, banyak sekali. Ya, tapi kita mungkin akan membahas dua keutamaan saja. Ya. Yang pertama adalah dengan silaturahim kita mendapat pertolongan Allah. Ya. Allah mengasihi kita, sayang dengan kita, sehingga pertolongan Allah kita dapat, doa-doa dikabulkan. Ini. Terus yang kedua, manfaat atau keutamaan dari silaturahim adalah bisa memanjangkan umur dan memberkahkan atau meluaskan rezeki. Memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Dua hal itu saja biar nanti mudah diingat. Jadi yang pertama keutamaannya adalah akan mendapat pertolongan Allah, ya, karena Allah sayang dengan kita. Dan yang kedua, memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Dua itu semoga nanti bisa diingat. Baik, kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala'i an abihi. Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kami dan Al-Ala dari ayahnya. An Abi Hurairata qala ata rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innali qarabah asiluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Qala lain kana kama taqulu ka'annama tusifhuhum almal wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma tumta'ala zalik. An Abi Hurairata qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala seraya berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Wahai Rasulullah, kata seorang laki-laki tadi yang mendatangi Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahim mereka. Tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lapang terhadap mereka. Qala la in kana kama taqulu ka annama tusifuhum almal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma tumta 'ala dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makanan bara api, ya. Dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu, ya. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah, dia mengeluhkan tentang hubungan dengan keluarganya. Dia sudah berbuat baik, berbuat tiga hal, ya, berbuat baik dalam tiga hal. Yang pertama apa? Orang ini bersikap lemah lembut, baik, gitu kan? Tetapi keluarganya berbuat kasar. Yang kedua, laki-laki tersebut sudah menyambung, ya, tarik keluargaan, siapa familinya disambung, ya. Tetapi mereka malah memutus. Ya. Dan orang ini berusaha terus, ya, berusaha menyambung, berbuat baik, gitu kan. Tetapi malah keluarga tersebut berbuat aniaya. Ya. Laki-laki tersebut berbuat baik, tapi keluarga tersebut berbuat aniaya. Lalu curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menjawab, kalau tetap seperti itu dipertahankan, maksudnya tidak menyerah, tetap berbuat baik, ya, kepada keluarga, tetap menyambung silaturahim kepada keluarga, tetap bersifat lemah lembut, ya, tetap menyambung silaturahim, berbuat baik dan bersifat lemah lembut. Ketiga hal ini dipertahankan, ya, walaupun mereka berbuat sebaliknya, maka kata Rasulullah SAW itu menjadi asbab, ya, sebab dari sekian banyak sebab pertolongan Allah turun kepada kita. Ya. Jadi tiga hal itu, yang pertama tetap menyambung silaturahim, ya. Yang kedua, tetap berbuat baik. Dan yang ketiga, tetap berkata-kata yang lemah lembut, bersikap dan berkata yang lemah lembut. Ya. Itu adalah satu kewajiban. Adapun nanti balasannya baik atau buruk, ya, itu nanti. Tetapi yang jelas, Rasulullah SAW, kalau sifat itu dipertahankan, ya, walaupun balasannya ini adalah sebaliknya, maka Allah senantiasa menjadi penolong, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma tumta 'ala dzalik. Kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, seolah-olah engkau memberi makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu, ya, selama engkau tetap seperti ini. Ya. Sahabat Ismail Radio dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dalam bergaul dengan kerabat, ya, yakni hendaknya berbuat baik, bersabar dan memaklumi. Ya. Pokoknya asal hukum asalnya adalah karena ingin berbuat baik. Dan kita harus bersabar dan memaklumi. Memaklumi segala kekurangan, segala kekhilafan itu. Jadi tujuannya bukan karena ingin mendapat sesuatu, ya. Ingin mendapat hadiah dan lain sebagainya. Kalau tujuan kita ya memang baik, ya bergaul karena untuk menyambung silaturahim, murni menyambung silaturahim karena Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa embel-embel yang lainnya, insya Allah kita bisa bersabar, memaklumi, ya, dan menerima segala kekurangan dan khilafan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin bisabil. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kepada siapa kita berinfak? Ya. Infak itu ditujukan kepada siapa? Katakanlah infak, ya, pertama yang baik ditujukan kepada siapa dulu? Kepada orang tua, ya, kedua orang tua dulu. Wal aqrabin dan family, ya, family terdekat. Lalu family yang lebih jauh, family dulu. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada keluarga ini harus dinomorsatukan sebelum yang lainnya. Dan walhasil, orang kalau dengan keluarganya baik, ya, hubungannya baik, harmonis, ternyata dengan orang lain pun, ya, juga baik, ya. Baru setelah akrobin wal yatama wal masakin abni sabil, orang yang yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan. Gitu. Ini sebenarnya rumus dalam pergaulan. Sehingga kita yakin, oh ternyata orang ini baik apa tidak pergaulannya. Lihat dia bergaul, cara bergaul dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya. Kalau sudah baik, dia menyambung silaturahim, tidak juga perhatian, oh insya Allah kebaikannya di masyarakat ini juga ikhlas. Bukan karena ingin dipilih, ya kan? Bukan karena ingin didukung, bukan karena ingin melanggengkan kekuasaannya, tidak. Memang panggilan dari hati dia bergaul di masyarakat, ya, ikut kerja bakti, ya, ikut saling membantu, takziah, walimah dan sebagainya. Kita lihat dari keluarganya. Maka dari itu dalam Islam pergaulan dalam keluarga atau kerabat karib ini sangat-sangat ditekankan. Bahkan bab silaturahim ini adalah masuk bab yang panjang, ya, setelah birrul walidain, setelah taat kepada orang tua. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, menjamin barang siapa yang menjaga tali kekerabatan walaupun, ya, kekerabat itu tidak menjaganya malah memutusnya, berbuat baik dengan kerabat walaupun kerabatnya berbuat buruk, berkata lemah lembut, ya, bersikap lemah lembut terhadap kerabat walaupun kerabatnya kasar, apa balasannya? Senantiasa Allah menjadi penolongnya, menjadi penolong. Kalau hal itu dipertahankan. Kalau kita putus asa, ya udahlah, dia tidak baik, ya kan? Dia putus silaturahim, ya sudah, selesai. Nah, kalau begitu sudah, pertolongan Allah pun juga selesai. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini dipertahankan, ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma tumta 'ala dzalik. Allah akan menjadi penolongmu selama engkau pertahankan sikap seperti itu. Ya, tiga sikap tadi. Ya, perlu diingat ya. Ya, ini saya ulang-ulang biar tidak lupa. Itu tetap menyambung silaturahim, tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik itu bisa mengasih hadiah atau membantu yang lainnya, gitu kan? Berbuat baik ya. Terus yang ketiga adalah dengan sifat yang lembut. Ya. Lemah lembut dengan penuh memaklumi ya, apa adanya, tiga hal itu. Karena kadang kita, ya maaf saja, perbuatannya baik tetapi karena sikapnya tidak lemah lembut ya, ini malah memperuncing suasana ya. Awalnya sudah ada konflik dan kita ingin berbuat baik, tahu caranya, oh cara berbuat baik seperti ini, kita ngasih hadiah atau kita ikut membersihkan apa rumah atau apa gitu, ikut membantu, tapi caranya mungkin kurang sopan, ini malah menimbulkan ya masalah baru, malah makin tersinggung ya, mungkin itu. Maka tiga hal ini tetap penyambung silaturahim, berbuat baik sebaik-baiknya, dan ketiga adalah lemah lembut sopan santun ya, dengan cara yang baik, berbuat baik dengan cara yang baik. Baik, sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdurrahman ibni Aufin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu 'azza wa jalla anna ar-rahman wa ana khalaqtur rahim washtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha atattuhu. Dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Allah berfirman, ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, aku menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku ambil sebutan untuknya dari namaku. Ya. Jadi Allah ini termasuk sifat-sifat Allah, nama-nama yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, ya. Jadi kata rahim itu berasal dari Ar-Rahman, ya. Nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Washtaqaqtu laha min ismi, faman wasalaha wasaltuhu, wa man qataha batattuhu. Barang siapa yang menyambungnya, aku akan sambung. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku akan putus. Ya. Barang siapa yang menyambung silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Rahim, ya. Kata-kata rahim itu dari Ar-Rahman, ya. Maha penyayang, ya. Atau pengasih, ya. Allah Maha penyayang, makanya silaturahim identik dengan rasa kasih sayang, ya. Rasa kasih sayang. kasih sayang dengan famili yang satu keturunan. Ya. Ada orang mengatakan, berarti kan satu keturunan saja nanti tidak baik kepada orang lain, tidak. Ini rumus, sekali lagi ini rumus. Kalau orang sudah baik kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain, tentunya tidak kalah baik. Ya. Orang kalau sudah berbaik kepada istrinya, atau istri berbuat baik kepada suaminya, tentunya dia akan berbuat baik juga kepada orang lain. Ya. Karena begini, sahabat Ismail Radio, potensi konflik, ya, perpecahan, ya, dan potensi ketersinggungan itu lebih banyak, lebih besar itu kalau antar orang terdekat. Contoh, konflik dan ketersinggungan antara suami dan istri. Ya. Potensi untuk konflik, tersinggung dan lain sebagainya itu lebih sering, lebih besar itu di kalangan keluarga. Ya. Antara suami dan istri. Kalau orang ini bisa menjaga hubungan antara suami istri itu tidak konflik, atau kalau ada permasalahan dimusyawarahkan bareng, apalagi dia menjaga konflik dengan yang family-family yang lain, tentunya lebih mudah. Ya. Kalau dia bisa menjaga konflik, memaklumi familinya, keluarganya, tetap menjaga hubungan baik gitu kan, apalagi dengan masyarakat, tentunya jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Makanya selagi ini rumus. Di kitab ini bagus sekali. Ya. Akhlak itu ini urut-urutannya sesuai dengan rumus, ya. Rumus kehidupan. Kehidupan bergaul di kehidupan sehari-hari, berbuat baik kepada orang tua dulu, ya kan? Suami istri berbuat baik. Ini berbuat pada baru kerabat. Kalau ini lulus insyaallah yang lainnya lebih mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, ya, tadi dalam satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata rahim ini, ya, ini adalah kata sangat mulia sekali, karena apa? Diambil dari Ar-Rahman, dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dari asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap mukmin harus berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang sopan santun. Kapan dia bisa santun, ya? Kapan dia tegas? Tapi bukan kasar. Kasar itu bukan sifatnya orang mukmin. Kasar itu tidak hanya dalam sebuah perilaku, ya. Perilaku gerak tubuh atau perbuatan sehari-hari, tapi kadang dan bahkan ini sering dijumpai dan bahkan sering tidak ada remnya, ya. Kasar ini keluar dari mulut, ya. Keluar dari mulut. Kadang tidak sengaja kita berkata-kata yang tidak baik, ya. Padahal perbuatannya baik, bahkan mungkin maksudnya juga baik, ya. Maksudnya baik, ingin menolong, tetapi mungkin kata-katanya juga kurang diatur, ya. Atau mungkin kurang ilmu dalam hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk setiap individu muslim harus bersifat rahim, bersifat yang baik. Ya. Kata silaturahim, rahim itu berasal dari asma Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyambungnya. Ya. Menyambung kedekatan dengan orang tersebut. Ya. Sehingga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah pun akan memutusnya, ya. Kita berdoa macam itu karena diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa diterima doa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan lain pada saat ditanya tentang hal ini, ya, An Abi An Bas qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amru fil wahdi yakni aradun lahu bit Taif faqala ataf lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala arrahimu syajnah minar rahman may yasiluha yasiluhu wa may yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun zalqun yaumul qiyamah. Dari Abul Anbas ya, ia berkata, aku menemui Abdullah bin Amr di Watan, yakni sebidang tanah miliknya di Taif. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW menyilangkan jari seraya bersabda, jari disilangkan ya, kedua jari ini ya dirapatkan begitu disilangkan. Rahim berasal dari Ar-Rahman, barang siapa yang menyambungnya, dia akan menyambungnya, Allah akan menyambungnya ya. Dan siapa yang memutusnya, dia akan memutusnya. Rahim mempunyai lidah dan lidah lancar dan fasih pada hari kiamat. Lidah ya, Rahim ini mempunyai lidah yang fasih dan lancar berbicara nanti di hari kiamat, dan Rahim akan berbicara. Kalau kita menyambungnya, maka menjadi penolong buat kita di nanti hari kiamat. Kalau kita memutusnya, maka rahim ini juga akan menjadi malapetaka kita di hari kiamat. Jadi silaturahim kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin selamat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mendapat sesuatu di dunia, tidak. Sehingga apa? Apapun sikap yang kita silaturahimi ya, yang kita baikin, yang kita lembutin, apapun balasannya, itu tidak penting buat kita. Karena apa? Tujuan kita adalah menjaga silaturahim untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena demi keselamatan kita, kita yang butuh ya. Kalau kita memutus karena keluarganya kurang baik atau menurut kita, berarti sudah terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah bukan lagi sebagai penolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik sahabat, Ismail Radio M774 telah berbahagia bersama Al-Quran. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai keutamaan silaturahim bersama Al-Ustaz Mustafa Amal Ma'afullah Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa disampaikan nanti di sesi tanya jawab di nomor 02184-994-343 dan 02184-970-055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa Anda kirimkan sekarang juga di nomor 085262774774. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran dari Sunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ya, bersilaturahimlah ya. Kata-kata silaturahim ini walaupun bahasa Arab tetapi familiar dalam telinga kita, dan seolah-olah ini termasuk juga bahasa Indonesia ya. Silaturahim, musyawarah itu dan sudah sering kita dengar, bahkan seolah-olah tidak ada bahasa lain. Ayo kita menyambung kekerabatan, itu kayaknya walaupun Indonesianya begitu yang benar, tetapi seolah-olah masih kurang mantap atau kurang bisa dipahami. Tapi kalau silaturahim otomatis ya, dari orang awam ya, anak kecil pun tahu ya. Bahkan kita sering mendengar, sambunglah silaturahim ya, niscaya nanti rezekinya akan tambah ya, atau usianya bertambah. Barang siapa yang sering menyambung silaturahim, maka usianya bertambah, rezekinya pun bertambah ya, keberkahan bertambah. Itu sekedar ungkapan atau memang Islam ada ya, di Islam dijelaskan tentang hal itu. Karena kita sering dengar, walaupun enggak belum pernah mendengar hadisnya ataupun enggak ngerti ini dari mana, tapi sering dengar kayak gitu di kampung-kampung. Makanya di kampung itu namanya silaturahmi itu masya Allah gitu kan. Kalau musim mudik ya, musim mudik lebaran itu banyak sekali orang pulang ya, pokoknya berusaha semaksimal pulang ya, ingin ketemu keluarganya, ingin sungkem dan sebagainya gitu kan. Karena lewat HP nggak cukup. Beda dengan liburan, liburan sekarang ini ya. Ini orang pengen kemana-mana, cuma pengen liburan saja. Titik. Tidak ada keinginan untuk bertemu dengan keluarganya lebih mendalam, tidak. Seandainya bertemu dengan keluarganya pun ya sekedar biasa saja. Tidak dengan waktu lebaran itu luar biasa ya. Maka dalam hal ini pun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Tadi saya sebutkan yang pertama adalah mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sesi kedua ini kami akan menyebutkan bahwa silaturahim ini bisa menambah umur ya, meluaskan rizki. Sebagaimana dalam hadis akhbaroni Anas, Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang ingin di lapangan rizkinya, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin di lapangan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Ya. Yang pertama, ingin dilapangkan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini dari Rasulullah SAW, bukan kata guru kita, bukan kata orang tua kita. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak paham, apapun penafsirannya, tetapi memang ya, keutamaan dari silaturahim menyambung tali kekeluargaan. Sekali lagi, tidak cuma menyambung saja, tapi dengan cara-cara yang baik, menyambung, berbuat baik. Dan yang ketiga adalah berkata-kata atau berlaku yang sopan. Ya. Tiga hal ini kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita sempatkan waktu kita ya. Kita sempatkan waktu dan menyisihkan rezeki. Kadang kita menyisihkan, kadang untuk menyambung silaturahmi ini selain waktu juga kadang kita berkorban ya. Berkorban karena kadang perjalanan itu tidak gratis. Bahkan pulsa saja sekarang bayar, tidak gratis walaupun murah ya. Kalau kita sempatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita ya, dan memanjangkan umur kita. Bahkan di hadis lain, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kata yun sa'afi asarihi, diakhirkan ajal dan umurnya. Dalam hal ini, At-Tirmidzi mengomentari maksud dari apa sih kok ayun sa'afi asarihi dipanjangkan umurnya. Kalau menurut At-Tirmidzi ditambah umurnya, ya, ditambah umurnya. Walaupun banyak penafsiran lain tentang hal ini, ya, tentunya tidak mengurangi dan menambah, tidak mengurangi iman kita. Ya, ya. Jadi menyambung hubungan rahim, rahim itu kasih hubungan rahim, kasih sayang ya, kasih sayang antar sesama keturunan. Ya. Menjadi penyebab diluaskannya rizki dan diberikan keberkahan di dalamnya. Rizkinya banyak dan barokah. Ya. Bahkan Syekh Albani menambahkan, iman bertambah dan berkurang, ya, itu karena perbuatan maksiat dan perbuatan baik kita. Dan hal itu tidak menafikan ketetapan Allah di Lafzul Mahfudz. Al-imanu yazid wa yangkus. Ya. Yazidu bita'ah wa yangkusu bil maksiat. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan maksiat. Dan itu tidak menafikan, ya, ketetapan Allah di Lafzul Mahfudz. Demikian juga dengan umur, kata Syekh Al-Albani. Bisa bertambah dengan silaturahim, ya. Tidak bertambah kalau tidak silaturahim. Tidak menafikan apa yang di Lafzul Mahfudz. Apa yang kata Rasulullah kita yakini. Ya. Ini satu keberkahan yang diberikan kepada kita, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh tentunya, yang silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ingin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silaturahim agar doa-doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa menambah umur kita, ya. Atau keberkahan umur kita. Bisa menambah rezeki, ya, dan keberkahan rezeki kita. Ini adalah manfaat silaturahim, ya. Manfaat silaturahim benar-benar ternyata bisa menambah rezeki, meluaskan rezeki dan menambah umur kita. Ini menjadi semangat, ya, motivasi spirit kita untuk tetap menjaga silaturahim. Dan sekali lagi saya ingatkan, menjaga silaturahim ternyata harus dengan ilmu. Ya. Orang bersilaturahim itu harus dengan ilmu. Ya. Kalau enggak dengan ilmu, salah kaprah, malah tidak jadi silaturahim, malah jadi perkara. Ya. Karena ingat, sekali lagi dari awal tadi saya katakan, rentan ketersinggungan, rentan tidak akrab, ya, rentan konflik, justru itu terjadi di saudara terdekat, ya, antara adik kakak, antara keponakan, itu sering terjadi dan itu sangat rentan. Kalau itu bisa kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah menjadi penolong kita, ya, menolong doa-doa kita. Bahkan insya Allah kita akan lebih, ya, lebih mudah bergaul di masyarakat dan diterima. Ini ternyata diawali dari keluarga. Baik, sahabat Isma Radio, manfaat dari silaturahim mungkin dua itu yang bisa kita sampaikan, ya. Dan sedikit ada tambahan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang menyambung silaturahim. Tentunya kita sangat ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-cara agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di antaranya adalah dengan silaturahim Allah mencintai kita. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ya. An Ibni Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa sara malahu wa ahabbahu ahluhu. Dari Ibnu Umar, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim. Ya, bertakwa kepada Rabb dan menyambung silaturahim. Jadi apa? Silaturahim ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya. Umurnya dipanjangkan, hartanya diperbanyak, serta dijadikan keluarganya mencintainya. Ya, subhanallah. Ini adalah kenikmatan yang, kalau boleh dibilang, kenikmatan yang sempurna, ya kan? Tidak bisa dinafikan kalau kita berdoa, ya Allah luaskan rezeki kita. Bahkan orang-orang yang begundal pun, ya, orang agama pun kadang ya asal pun berdoa, nah, semoga rezekinya melimpah itu. Bahkan kalau orang kita doakan, ya Pak, semoga Pak apa itu umurnya panjang, rezekinya melimpah, senang sekali. Seolah-olah itu adalah puncak dari sebuah doa. Luar biasa. Ya. Dan kenikmatan, ya, yang manusiawi, yang didambakan oleh mungkin hampir setiap manusia, ini Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengarahkan, ya, mengarahkan keinginan-keinginan yang manusiawi, yang sunnatullah ini diarahkan menjadi sesuatu yang baik sehingga bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Di antaranya apa? Yaitu dengan silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala umurnya pun akan dipanjangkan dan hartanya dibanyakkan, diberkahkan. Luar biasa kan? Umur panjang, harta berkah banyak. Serta dijadikan keluarganya mencintainya. Tiga hal ini. Kalau keluarga mencintai kita, seolah-olah kita mempunyai pembela di dunia ini, ya. Mempunyai pembela, mempunyai pendukung, dan dukungan keluarga ini adalah senikmat-nikmatnya, ya. Dukungan. Walaupun semua masyarakat atau kampung mendukung kita, kalau kita ada konflik keluarga, keluarga enggak suka, enggak setuju, rasanya enggak enak. Dan ini manusiawi, akan dirasakan oleh semuanya. Hidup kita kurang tenteram. Tapi kalau keluarga mendukung semuanya, walaupun banyak orang yang tidak suka, kadang lebih tenang, lebih tegar. Ini dengan silaturahim, ini diharapkan hubungan keluarga, dukungan keluarga, ya, cinta dari keluarga ini akan timbul. Ya. Sehingga apa? Hidup kita merasa nyaman, terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita lebih, masya Allah, lebih enak, ya. Sehingga ibadah kita itu lebih leluasa, lebih enak, lebih nikmat rasanya dengan silaturahim. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sahabat Ismail Radio M774 Kilohan Bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 08526277474. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Ummu Bari di Cenerai. Assalamualaikum Ustaz, yang semoga dirahmati Allah Ta'ala dan diberkahi olehnya. Afwan, tadi disampaikan menyambung silaturahim bisa menambah atau memanjangkan umur. Bukankah umur kita sudah ditetapkan Allah? Mohon pencerahan maksud panjang umur di sini maknanya. Apakah angka umurnya jadi bertambah dengan silaturahim tadi? Ya, jazakillah atas pertanyaannya yang bagus. Ya, Syekh Albani mengomentari dalam hal ini. Apakah kalau dilapangkan rezekinya oke lah ya. Iya. Secara manusiawi kita ketemu dengan teman-teman kita ketemu dengan family kita. Oh ternyata ada kerjaan ini, ada job, ada oke, itu mungkin ya. Artikah umur bisa itu loh, panjangkan itu. Syekh Albani ini mengomentari tentang dipanjangkan umurnya. Ya. Dia mengatakan al imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Bertambah itu dengan taat dan berkurang itu dengan maksiat. Itu iman. Dan kata beliau dalam hal ini tidak menafikan ketetapan yang sudah tertulis di lauhul mahfuz. Nah, iman orang kok bisa bertambah dengan berkurang dengan taat dan maksiat. Kan sudah ditetapkan. Kalau orang mengatakan ya sudah tidak perlu banyak-banyak berbuat ketaatan, sudah ditetapkan kok ya, kita kan neraka dan surganya gitu. Tidak begitu. Iman bertambah dan berkurang ini dengan perbuatan kita dan tidak menafikan dengan ketetapan Allah di lauhul mahfuz. Begitu juga dengan silaturahim, kata beliau. Dengan bersilaturahim menambahkan umur, memanjangkan umur. Beliau tidak menafsirkan yang terlalu panjang. Apakah yang dimaksud panjang umur di umur berkah dan sebagainya, itu kan? Atau memang umurnya dipanjangkan, wallahu a'lam. Dan itu tidak menafikan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala di lauhul mahfuz. Banyak sekali pendapat ulama tentang panjang umur itu adalah umur yang berkah. Yang penting kita bismillah dengan silaturahim kita makin bahagia, kita makin sehat ya. Sehat lahir dan batin. Dan begitu juga bahkan dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini berkata tentang silaturahim. Manita qorobahu wa shala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa saro malahu wa ahabahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya. Tentunya panjang umur di sini, seandainya umurnya pun jadi panjang, itu pun umur yang barokah. Ya. Kalau umurnya pun tetap, Allah menetapkan umur sekian sudah, itu pun menjadi barokah. Walau alam bisa apakah umurnya diri yang panjang atau tidak, tetapi setidaknya secara psikologi, ini secara saya dari secara psikologi, orang kalau ya bapak ibu pendengar Ismail Radio dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dicintai oleh keluarga kita, tetap saya tentram dan seolah-olah umur kita panjang, ya. Iya. Seolah umur kita panjang. Pulang-pulang ke istri, ketemu suami, ketemu anak sebagainya. Mertua datang, kita senang, kita berkunjung ya. Kita mengunjungi orang tua, mengunjungi apa itu sanak famili. Seolah-olah masya Allah dunia luas itu kan, umur panjang itu kan. Masih pokoknya enak. Ceritanya pun banyak. Tetapi kalau ada masalah dengan keluarga, seolah dunia ini sempit dan seolah pendek sekali umurnya, mungkin begitu. Wallahualam bishawab. Ini secara psikologi. Ya. Tentunya hadis ini benar dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hak. Ya. Tergantung dari pemahaman kita. Wallahualam bishawab. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Om Mubari di Cinere. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Rian di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Mas Rian dari Jakarta Pusat. Iya, pertanyaannya, mengingat lisan dapat memicu putusnya silaturahim, bagaimana kiat-kiat agar lisan tetap berkata baik kepada orang lain? Iya. Sebelum berkata, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau perkataan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah lisan kita terjaga. Tapi karena kalau perkataan kita karena hawa nafsu, karena dunia, maka lisan kita tidak terjaga. Sebagaimana silaturahim, ya, manit taqarrabahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wawasola rahimahu, dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, silaturahim ini susah tersambung, rawan konflik, ya. Itu sebagaimana surah Luqman itu kan, bagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya, dan itu di Ibnu Katsir banyak sekali disebutkan, ya, panjang sekali bagaimana sejarahnya Luqman. Ya. Luqman itu bukan nabi, tapi orang yang diberi hikmah, orang soleh diberi hikmah, sehingga perkataannya itu karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, perkataannya manuh hikmah, ya. Dan redaksi perkataannya itu Allah tampilkan dalam sebuah kitab suci yang agung, yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Jadi Mas Rian, bagaimana kiat-kiatnya? Sebelum kita mengucapkan ucapan kita, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ini karena Allah. Sehingga apa? Ucapan kita baik, dan tidak cuma baik. Selain baik, ucapan kita akan menembus hatinya seseorang tersebut. Ya. Makanya, tidak sedikit perkataan yang baik, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, susah sekali untuk menembus hatinya audien. Apalagi kalau perkataannya kasar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Rian di Jakarta Pusat. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita angkat untuk satu pertanyaan lagi di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 08526277474. Iya. Baik, sebelum kita akhir, barangkali ada yang ingin disampaikan, Zek. Ya. Sahabat Ismail Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga silaturahim. Ya. Pentingnya menjaga silaturahim sebenarnya ini adalah untuk keutamaan dunia dan akhirat kita. Apa keutamaan dunia? Itu dipanjangkan umurnya, tentunya diberi kesehatan. Kadang orang sakit-sakit dengan silaturahim sehat sendiri. Tidak sedikit orang yang merasakan begitu. Dikunjungi keluarganya, berkunjung, jadi sehat, ya, pikiran jadi enak. Dan keuntungan dunia yang lain, ya, yang kedua adalah dilapangkan rezekinya. Ya, ini di dunia. Dengan hatinya tenang, diberi kesehatan, panjang umurnya, dilapangkan rezekinya. Dan keuntungan kita di akhirat dengan bersilaturahim adalah rahim nanti menjadi pembela kita, hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyayangi kita. Ya, menyayangi kita. Siapa sih yang tidak ingin disayangi Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya orang-orang yang disayangi Allah lah yang disayang Allah Subhanahu wa taala yang akan berhak masuk ke jannah. Ya, semoga kita bisa menjaga silaturahim. Ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Ya. Ini harus dengan perjuangan, dengan keikhlasan, dengan kelogowan, legowo, ya. Dengan lapang dada. Kalau itu kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, hidup kita lebih nyaman, tenang dan tenteram. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.